tidak bisa hilang kecuali dengan yang yakin semisalnya. Suatu yang yakin, yang pasti, tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Ini kaidah yang penting, maaf surah. Dan kaidah usul yang disepakati oleh ulama. Kaidah fikih yang disepakati oleh ulama. Dan termasuk salah satu dari lima kaidah kubra. Lima kaidah-kaidah besar. Kaidah besar yang lima yang pertama. Al-umur limaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya, niatnya. Dengan hadis Nabi SAW, innamal a'mal binniyat. Jadi seorang yang menemukan barang di jalan, ini berbeda hukumnya. Kalau dia menemukan barang berharga, jangan digambarkan uang seribu, seribu sekarang tidak berharga. Karena untuk mengumumkan uang seribu saja biayanya bisa 200 ribu. Kita contohkan barang berharga, menemukan barang berharga, dikumpul, disimpan di rumahnya dengan maksud dia miliki. Maka orang yang semacam ini dihukumi dalam syariat sebagai seorang yang ghasib, menggosok, merampas barang saudaranya. Dengan kaidah apa? Al-umur bimaqasidiha. Urusan itu tergantung niat. Karena niat dia adalah disimpan supaya yang punya enggak tahu, orang enggak tahu, nanti kalau sudah sekian hari terasa aman, dia manfaatkan. Berarti dia menggosok niatnya. Berbeda dengan orang yang memungutnya, dijaga barang itu, kemudian diumumkan dengan maksud supaya yang punya bisa mendapatkan. Maka dia seorang yang muhsin, berbuat baik. Ini contoh kaidah al-umur lima fasidiha. Perkara itu tergantung niatnya. Oleh contohnya satu, kalau banyak, tidak selesai sujud sahwi kita. Yang kedua, al-yakin la yazulu illa bil-yakin. Ini kaidah lima kaidah yang kubur. Al-yakin la yazulu illa bil-yakin. Suatu yang yakin tidak bisa hilang, kecuali dengan yang yakin berikutnya. Satu contoh, seorang berada di bulan Sa'ban, kemarin kita contohkan. Ya? Kemudian ragu, sudah Ramadan atau belum Ramadan. Maka keyakinan Sa'ban tidak bisa hilang, kecuali dengan dalil yang pasti bahwa Ramadan sudah datang. Tidak bisa dengan kisah. Karena kisah itu kira-kira. Ya. Maka setiap kaum muslimin tidak bisa jadi ahli kisah. Karena kisah itu hanya dimiliki orang-orang tertentu. Dan syariat itu untuk seluruh kaum muslimin. Jadi ru'yatul hilal, melihat hilal, untuk semua kita yang punya mata, silahkan melihat. Adapun hukum wajib atau tidak wajib, itu kembali kepada masing-masing. Kalau tidak ada satupun yang melihat, berarti wajib. Karena untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal, Dzulhijjah, ya, itu butuh apa? Melihat hilal. Jadi lihat kita aja. Jika melihat, dia tidak apa-apa. Kita tidak diwajibkan harus melihat. Kalau tidak kelihatan, digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Mudah. Kenapa yang mudah diganti dengan yang sulit? Yang hafal bangunannya yakin, kenapa diganti dengan sesuatu yang kira-kira? Baik, kaidah yang kedua, al-yakin la yazulu illa bil-yakin, al-yakin la yazulu bisyak. Orang yang hafalnya ahli sunnah, tidak boleh dikeluarkan dari ahli sunnah, dari sunniahnya dia, kecuali dengan dalil yang yakin. Enggak boleh pakai kira-kira. Apalagi perkara itu sangat besar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyatakan ikhrajun nasi minas sunnah sabil, mengeluarkan manusia dari sunnah itu perkara yang sangat berat. Itu bagi Imam Ahmad tidak sebagaimana bagi orang-orang hari ini. Kadang-kadang satu majlis yang hanya 2 jam 10 orang dia keluarkan dari ahli sunnah. Subhanallah. Fitnah. Semakin banyak orang bisa mengusir orang dari ahli sunnah, semakin bagus manhajnya. Menurut kelompok yang hulu, yang berlebihan, yang sidat, semakin orang bisa keras, semakin bagus manhajnya katanya. Dari mana? Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka nadhi fi syai illa zana wa ma nuzi an syai illa zana." Lemah lembut itu tidak diletakkan pada sesuatu kecuali memperindahnya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu terlihat buruk, jelek. Itu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kadang-kadang masih bayi di antara kita yang tertipu dengan manhaj yang model semacam ini. Tahibiyah itu. Itu manhajnya ikhwan muslimin. Ya, Hasan al-Banna mengatakan, Hasan al-Banna itu muaksisnya ikhwan muslimin. Pendiri kelompok bid'ah yang namanya ikhwan muslimin. Dia mengatakan, dakwah kita ini dakwah yang berhak didatangi manusia dan berhak untuk diberikan kepada manusia. Karena dakwah kita ikhwan muslimin itu tidak ada kecuali kebenaran. Menurut mereka. Maka barang siapa yang mencocoki dakwah kita, berarti dia di atas kebenaran. Barang siapa yang menyelisih dakwah kita, berarti dia di atas kebatilan. Hizbiyah nazar. Sekarang dipraktekkan oleh sebagian ahli sunnah. Beliau kita. Yang cocok dengan kita, berarti dia ahli sunnah. Yang tidak cocok dengan kita, keluar dari ahli sunnah. Ridho apa tidak ridho. Ini kebatilan itu. Al-yakin, la yazuru illa bil yakin. Suatu yang yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yang yakin yang sebenarnya. Itu yang kedua. Kaidah yang ketiga, al-masaqah tajlibu tayyib. Suatu yang berat pasti Allah datangkan kemudahannya. Syariat Islam asalnya mudah. Inna hadza din yusr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yulaja ahadun hadza din illa ghalaba. Jadi agama ini asalnya adalah mudah. Tidaklah mempersulit dalam agama ini seorang pun kecuali dia akan terkalahkan. Al-masaqah tajlibu tayyib. Kaidah yang disepakati ulama ini kaidah kubra. Al-qawaid al-kubra yang lima. Yang ketiga, keberatan mesti mendatangkan apa? Kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha man tata'tum. Wa ma amartu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu man tata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kalian dengan sesuatu, lakukan semaksimal kemampuan kalian. Kalau sudah tidak mampu, Allah memaafkan. Sebagaimana misalkan hadis Rasulullah SAW. Jadi ini tidak boleh kita mempersahid. La salata liman salla khalfa shaffi muntaliyah. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Tidak sah salatnya. Karena dengan sholat itu sah, tentu tidak ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi seorang yang sholat di belakang shaf sendirian, padahal shaf depan masih mungkin. Entah digeser atau ada celah, kadang-kadang pilih nyamannya di sana, supeklah sendirian aja di belakang shaf. Tidak sah sholatnya. Karena sholat semacam itu ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang seorang masak shaf, shaf penuh semuanya, tidak mungkin dia masuk. Bagaimana dia sholat? Kembali kepada ayat Allah, fattaqullaha tattaqun. Bersama adanya yang silap di kalangan ulama. Ya sudah sholat sedikit. Dia berudur di situ. Sah sholatnya kenapa? Karena tidak bisa dia kerjakan kecuali itu. Kan tidak ada temannya sama sekali. Sok debat, ditarik mundur, tidak mungkin. Masyarakat yang lain, banyak dicontohkan dalam ayat ataupun hadis. Seorang yang tafa merasa berat untuk melakukan siam, diberikan keringanan untuk diganti di hari yang lainnya. Seorang musafir yang berat kalau melakukan sholat di tempatnya masing-masing, diberikan udzur untuk menjamak sholat. Seorang yang tidak mampu sholat dengan berdiri karena sakit, diperintahkan untuk duduk. Duduk masih keberatan, boleh berbaring dengan miring ke kanan. Islam mudah. Al-masaqah tajlibu tayyib. Jadi Islam mudah, yang mudah ini kalau masih terasa berat, diberi lagi kemudahan. Maka tidak ada udzur manusia yang tidak mengamalkan Islam. Orang kok enggak sholat, enggak punya udzur. Kecuali kecuali tinggal di dalam hutan, nggak pernah kenal apa-apa kecuali munyem dan teman-temannya. Jadi nggak ada info tentang sholat. Lah kalau tinggal di kampung, dengar adzan tetangganya berangkat ke masjid sholat, kok nggak sholat? Kafir. Bukan seorang yang muslim. Jelas. Siapa yang mau mengatakan dia muslim? Ini jelas sombong. Enggak dia melakukan sholat. Sehat badannya. Makan diberi oleh Allah, rezeki diberi oleh Allah, hidup diberi oleh Allah, kaki diberi oleh Allah, napas diberi, diperintah untuk sholat, sombong, abaya wa takbar. Wahai Nabi Nas, kafir. Nah itu. Orang yang seumur hidupnya enggak sholat sama sekali. Aku tadinya sholat, jadi enggak sholat, belas sampai mati, kafir. Kalau mati enggak boleh disolatkan. Enggak usah dimandikan. Jangan dikuburkan di kuburan kaum muslim. Tapi wajib dikuburkan. Supaya tidak mengganggu bangkainya kepada manusia yang lain. Jadi cukup dikuburkan juga. Gak berusaha bagaimana caranya, terserah caranya. Pokoknya plong, uruki. Selesai. Seperti Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib menguburkan bapaknya. Ketika Ali bin Abi Thalib menghadarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pamanmu yang sesat itu mati. Bapaknya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhab bawari, pergilah ke sana, kuburkan. Sudah kewajiban yang menguburkan. Gak pakai ritual macam-macam. Baik, al-masyakta kecil pun, baik. Yang keempat, la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang melakukan mabarak, dan tidak boleh melakukan mabarak yang menimbulkan mabarak kepada orang lain. Begitu. Misalkan seorang bikin jualan sayuran, sayur matang. Di antara sayur matang itu bahannya ada yang singkol. Sehingga lembah singkol itu mengganggu tetangganya. Baunya yang sedap, dirasa tidak sedap bagi tetangganya. Tetangganya keberatan, wajib dia untuk menghilangkan hal itu. Kalau dia tidak mau, wajib bagi penguasa untuk memaksa dia menghilangkan hal itu. Kenapa? Karena memabarkan tetangganya. Tidak boleh dia melakukan mabarak dan memabarakan orang lain. Merokok lebih fatal lagi. Karena menurut penelitian, perokok pasif lebih mendapatkan bahaya daripada perokok aktif. Rokok itu berbahaya, ijma. Bukan saya katakan ijma ulama, ijma manusia. Baik muslim maupun kafir, kecil, besar, semuanya. Sampai janin yang di dalam rahim ibu, anda kan bisa ngomong, bersepakat bahwa rokok memadarati. Buktinya ditulis di bungkus rokok. Begitu kok masih dihalalkan. Yang menghalalkan rokok ini enggak ada dalil sama sekali. Karena kaidah yang dibuat oleh Imam Al-Qayyim, sesuatu yang madaratnya lebih besar dari manfaatnya, apalagi madarat murni, itu mesti diharamkan oleh Islam. Karena Islam itu agama maslahat. Dalam rokok itu, enggak pas rokok aja, baunya mengganggu orang. Lebih daripada sayur jengkol itu tadi. Berarti ini harus dihilangkan. Rasulullah SAW itu orang makan bawang merah. Baunya, aromanya ini mengganggu orang. Disuruh pulang kata Nabi Muhammad. Mandi, bersihkan. Nabi SAW larang ikut menyaksikan sholat bersama Rasulullah SAW. Nah itu sampai Alimatul Hajjum Al-Dhahiri mengharamkan bawang merah dan barang putih. Haram. Karena Nabi menolaknya. Ikut sholat wajib. Nabi tidak membolehkan orang yang makan bawang merah, bawang putih ikut sholat. Berarti bawang merah, bawang putih menghalang orang dari sholat. Berarti dia haram. Dan begitu kaidah. Gimana? Kurang benar apa dia? Sudah betul itu. Antum semua makan. Coba. Itu pendapat Dzahiriyah. Tapi yang benar makruh atau boleh dengan syarat dihilangkan baunya. Atau tanaman-tanaman atau sayur-sayuran yang membawa apa? Aroma. Termasuk keringat yang membawa aroma khas dengan makanan yang masing-masing. Baik. La darar wa la dirar. Ini yang perlu diperhatikan ya, kawan. Jadi manusia muslim itu tidak boleh egois. Pokoknya saya. Ini piara ayam, misalkan. Piara ayam. Dia punya ayam, kotorannya di tetangga semua. Tetangganya saking baiknya enggak mau ngomong. Cuman enggak perasaan benar. Ya pari. Gitu, setelah ini. Salah satu korban atau itu wajib, itu dosa kalau dia enggak hilangkan. Jadi jangan saya ayam yang saya sendiri. Untuk menghalalkan dikirimi dari paraya sembelih. Ini suap. Enggak boleh seperti itu. La darar wala dirar. Enggak boleh memadaratkan. Ya. Termasuk jual jajan anak-anak misalkan. Itu diperhatikan. Ketika kita mau berdagang untuk orang lain, jangan sampai dagangan kita ini memadaratinya. Ya, kalau dimakan sendiri bersih bagus, tapi kalau dijual udahlah campur-campur enggak apa-apa. Ini jatuh ke comber apa? Enggak tahu besok dijual. La darar wala dirar. Enggak boleh memadaratkan. Ini Islam. Sampai ulama kita mengatakan andaikan setiap muslim mengamalkan hadis Nabi la darar wala dirar yang jadi kaidah yang disepakati ulama akan baik kehidupan mereka. Karena mereka akan memikirkan orang lain. Itu. Termasuk bikin rumah. Bikin rumah. Menghadapnya kemana? Kita punya tetangga. Menghadapnya kemana? Diperhatikan. Ya. Atau mungkin kita meletakkan jendela pas di dekat kamar tetangga kita. Yang kalau kita buka jendela, kelihatan. Wajib untuk dipindah. Wajib untuk ditutup. Atau bagaimana dirubah supaya tidak memadarati tetangganya. La darar wala dirar. Ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh egois. Tanah-tanah saya sendiri, rumah-rumah saya sendiri, biaya bangun saya sendiri. Kamu enggak ikut campur. Ngapain sih buat ini? Nah, ini namanya bukan orang muslim yang sifatnya bagus. Ya. Nah. Yang keberapa? Kelima terakhir, al-adatul muhakkamah. Adat bisa dijadikan sandaran hukum. Adat bisa jadi sandaran hukum. Kapan? Ketika perkara belum ditentukan oleh syariat batasan-batasannya dikembalikan kemana? Adat istiadat. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa bil walidaini ihsan." Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Islam enggak menentukan berbuat baik sama orang tua itu begini, enggak ditentukan. Maka mana saja yang menurut adat setempat itu perbuatan baik kepada orang tua berarti masuk kepada birrul walidain. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Orang misalkan duduknya bahasa Jawa mungkin mentengkrang begitu depan orang jamaah begini orang-orang tua duduk kakinya di sini terus. Ditegur enggak sopan ini ustaz. Mana dalilnya? Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah enggak ada. Tapi dalilnya ada. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ini menurut adat enggak sopan. Enggak boleh dia kerjakan sopan. Jelas ya, adat bisa jadi sandaran hukum. Termasuk suami pergauli istri. Wa'asiruhun nabil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tidak ditentukan oleh Allah. Harus begini, begini, tidak. Mana? Menurut adat setempat itu ma'ruf, bagus. Seorang suami bergaul dengan istrinya, maka itu masuk dalam ayat Allah. Wa'asiruhun nabil ma'ruf. Andaikan kaidah yang lima ini kita pahami dan kita jaga. Islam itu kita rasakan indah, bagus. Baik, kembali ke sujud sahwi. Kaidah tadi berkaitan dengan al-yakin laysul illah bil yakin. Kemudian kita baca, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, wa min amsilah bisyakki, di antara contoh ragu-ragu di dalam salat. Idza ja'a shakhsun, seorang datang mau salat jamaah, wal imam rafi'un, imam sedang rukuk. Seorang datang salat, imam sedang rukuk. Fa innahu yukabbiru takbiratul ihram wa huwa qa'imun. Maka yang dia kerjakan pertama kali adalah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna. Kemarin sudah saya jelaskan ini ya. Nah, jadilah jangan langsung rukuk takbiratul ihram. Wa huwa qa'imun mu'tadil, berdiri seimbang. Tumma yarka'u, kemudian rukuk mengikuti imam yang sedang rukuk. Wa hina idzin, ketika dia mengikuti imam yang dalam keadaan rukuk tadi, ketika itu la yahlu min salati halatin, tidak lepas keadaan orang yang semacam itu dari tiga kondisi. Orang yang semacam itu tidak lepas dari tiga kondisi. Al-ula, yang pertama, ayyata yaqana annahu adraka al-imama fi ruku'ihi qabla an yarfa' minhu. Ayyata yaqana, dia yakin annahu, bahwasanya dia adraka al-imama, menjumpai imam fi ruku'ihi, dalam rukuknya. Jadi betul-betul mendapatkan rukuknya imam. Qabla an yarfa' minhu, sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi dia betul-betul mendapati rukuknya imam, yakin dia mendapati rukuknya imam sempurna. Fayakunu mudrikan lirraq'ati, maka berarti dia betul-betul mendapatkan rakaat tersebut. Wa tasqutu anhu qira'atul Fatihah, dan gugur darinya kewajiban membaca Al-Fatihah. Kalau semacam ini yakin, berarti dia dapat rakaat, enggak ragu, dah. Tidak ada masalah dalam sholatnya. Jelas ya? Nah. Asaniyah. Keadaan yang kedua. Ayyatayam mana annal imama rafa'a minal ruku'i qabla ayyudrika rufihi hatta utuhur rafa'atu. Dia yakin bahwasanya imam telah mengangkat kepalanya dari ruku', telah bangkit dari ruku', sebelum dia mendapati imamnya. Maka pada saat itu jelas rakaat tersebut luput darinya. Fata khutuhu ar-rakaat. Gak ada masalah ini. Berarti dia ketinggalan berapa? Satu rakaat. Kalau dari awal. Kalau dari yang ketiga, berarti ketinggalan tiga rakaat. Jelas ya, keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita. Al-Thalithah. Ayyam syukkan, dia ragu. Kalau yang pertama yakin dapat, yang kedua yakin tidak dapat, yang ketiga ragu. Hal adrakal imama fi ruku'ihi wa yakunu mudrikan lirra'ah. Apakah dia mendapati imam, mendapati rukuknya imam, lalu dihitung dia mendapatkan rakaat? Au annal imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrikahu fa fatathu ar-raka'ah. Jadi keraguannya, apakah dia betul-betul mendapati imam, rukuknya imam dengan sempurna, lalu dia dapat satu rakaat, atau imam itu sudah mengangkat kepalanya dari rukuk sebelum dia dapati, sehingga rakaat tersebut luput darinya? Ragu, dapat enggak? Dapat enggak. Lihat semacam itu. Jelas kasusnya ya. Nah, maka kaidahnya, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, fa'in tarajjaha indahu ahadul amrayni an amila bima tarajjaha. Fa'in tarajjaha indahu ahadul amrayni amila bima tarajjaha. Kalau dia bisa menguatkan, jika kuat di sisinya salah satu dari dua perkara tersebut, maka dia amalkan dengan apa yang kuat menurutnya tadi. Misalkan dapat enggak, ah yakin dapat, selesai. Berarti dia hukumi dia dapat rukuknya imam. Kalau mantapnya ah enggak dapat, ya sudah, dipilih tidak dapat. Berarti rakaat tersebut luput. Jelas ya? Pokoknya diikuti mana yang mantap. Ini tarikhah pertama. Diikuti mana yang dia yakini. Sekalipun keyakinan ini tidak sempurna, sebagaimana kalau tidak ada masalah. Kemudian apa kata Syekh? Fa'atamma alaihi salatahu wa sallam. Setelah dia mengikuti yang dia mantap tadi, yang dia yakini, yang dia kuatkan, maka dia menyempurnakan salatnya wa sallama, sampai salam dari salatnya. Summa sajada li sahwi wa sallam. kemudian dia sujud sahwi dan salam. Ini bagi siapa? Dijelaskan oleh Syekh, illa kecuali bagi orang idza lam yaqumu syai'un minash shalah. Kecuali kalau tidak luput sesuatu pun dari salatnya. Artinya dia tidak masuk. Jadi kalau masuknya itu di rakaat yang pertama. Masuk di rakaat yang pertama. Rukuk imam di rakaat yang pertama. Orang ini datang. Begitu takbiratul ihram ikut rukuk satu, dapat enggak? Tapi saya mantap dapat. Sudah. Berarti enggak ada satu pun yang luput dari salatnya. Enggak usah nanti sujud sahwi. Karena kalau dia sujud sahwi sendiri menyelisih imam. Jelas ya? Nah. Maka dikatakan idza lam yaqut syai'un minash shalah fa innahu la sujuda 'alaihi kinaidin. Kalau dia bukan makmum yang makmum, enggak ada salat yang tertinggal, maka tidak ada sujud baginya ketika itu. Tidak ada sujud sahwi. Tidak gambarannya. Tapi kalau masuk rakaat yang kedua, berarti dia nanti apa? Sujud sahwi. Atau dia menguatkan enggak dapat. Berarti luput dia satu rakaat. Berarti nanti begitu imam salah, dia berdiri melanjutkan. Lah nanti dia sujud sahwi. Yang jelas kalau makmumnya ini masbuk, katakanlah makmumnya ini masbuk, lalu dia melanjutkan sholatnya, maka dapat kewajiban untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak sempat masbuk, masbuk tapi masih nyantol tadi, dia masih meyakini dapat, enggak ada sujud sahwi. Supaya tidak ada mukhalafah dengan imam. Karena begitu selesai imam sholat, yang lainnya selesai, dia sujud sendiri. Ini menyelisih imam. Tapi kalau dia melanjutkan, maka sudah terlepas dari imamnya. Maka dia wajib sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kenapa? Karena ragu. Dan dia mampu menentukan pilihan. Jelas ya? Nah. Kemudian. Wa illam yatarajjah indahu ahadun amrayn. Wa illam yatarajjah indahu ahadun amrayni amila bil yaqin wa huwa anna ar-raq'ata fatathu wa huwa anna ar-raq'ata fatathu. Kalau dia enggak bisa menguatkan, wa illam yatarajjah, kalau tidak ada satu pun yang rajih yang kuat menurutnya salah satu dari dua perkara tadi, dapat rukuk enggak ya, dapat rukuk enggak bisa menentukan, dapat enggak. Begitu sedingga, jadi bilang dapat nisir-nisir. Separuh-separuh. Gak bisa menentukan. Syak. Ketika gak bisa menentukan, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW? Faliyat rakisat, waliyabni ala nasfaiqana. Buang keraguan, dibangun di atas yang yakin. Dan kalau dapat, enggak. Dapat, enggak. Yang yakin apa? Tiga, dapat. Maka dikatakan di sini, maka dia amalkan yang yakin, yaitu bahwasanya rafat itu telah luput dari fayusimu alaihi salatahu. Kalau sudah seperti itu, dia sempurnakan salatnya. Lanjutkan salatnya. Karena dia masbuk. Sempurnakan salatnya. Imamnya salam, dia lanjutkan masbuknya. Hatta walaupun di rakaat yang ketiga, atau rakaat yang keempat. Dia lanjutkan salatnya, sampai utuh cukup, tasahud akhir. Selesai tasahud akhir, jangan salam dulu. Wa yasjudu lisahwi qabla ayyusallim. Qabla ayyusallima, tumma yusallimu. Ya, lalu dia sujud sahwi sebelum dia salam dari sholatnya, lalu salam untuk sholatnya plus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kenapa? Ragu tanpa bisa menentukan. Wabnya, jelas ya. Insyaallah kapan? Jelaskan Syekh Hamzah rahimahullah taala. Faidah. Idza syakka fi sholati, kalau seorang ragu di dalam sholatnya, fa amila bil yaqin, lalu dia menggunakan yang yakin, karena tidak bisa menentukan, pakai yang yakin, yakin yang asli itu maksudnya. Aw bima tarajjaha indahu, atau dia bisa melakukan pilihan, atau bima tarajah indah, atau dengan apa yang kuat menurutnya. Hasab tafsilil mazkur, menurut perincian yang sudah disebutkan di atas tadi. Kalau terjadi seperti itu, ya. Jelas ya? Kalau kasus di muka tadi terjadi, itulah ibaratnya ya. Itu yang dimaksud hasab tafsilil mazkur, menurut perincian yang sudah disebutkan tadi. Apa kata Syekh? Tsumma tabayyana lahu. Tsumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqun lil waqi'. Begitu di akhir-akhir salatnya sebelum salam, dia ingat ternyata salatnya itu pas sebagaimana yang semestinya. Itulah misalkan rakaat ini 2 3 2 3. Imam dia kembalikan kedua atau dia memilih tiga di akhir sholatnya sebelum salam, ternyata dia ingat pas sholat saya, pilihan saya tadi betul-betul pas. Apakah wajib baginya sujud sahwi? Ini terjadi perselisihan orang. Maka dikatakan musyrik, tsumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqun lil waqi'. Kemudian di akhir sholatnya menjadi jelas baginya bahwasanya yang dikerjakan itu yang pas dengan kenyataan. Wa annahu la ziyadata fi salatihi wa la naqsan. Bahwasanya dalam salatnya itu enggak ada tambahan, enggak ada kurangan, ya tepat seperti itu. Maka dikatakan oleh Syekh, saqatan sujudus sahwi, gugur darinya kewajiban sujud sahwi, alal masyhuri minal madzhabin, menurut pendapat yang masyhur dari madhab-madhab. Yang saya pahami ini dari madhab Hanabilah, karena beliau bermadhab Hambali. Gugur menurut madhab, yaitu madhab Hambali, madhab Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad ibn Hambal. Orang yang semacam itu, jadi tadinya begini, 2, 3, 2, 3. Baik dia bisa menentukan, ah 3 yang kuat, atau enggak bisa menentukan, dibangun di atas 2 rakaat misalkan. Lalu di akhir sholatnya sebelum salam, jelas. Yang misalkan membangun atas 2, oh, tapi jangan ngomong, maksudnya batin. Oh, yang benar memang 2, pas. Atau yang menguatkan 3 yang benar, memang betul seperti itu. Wajibkan sujud sahwi, menurut madhab Hanabilah yang masyhur, tidak wajib sujud sahwi. Sapa-paanku, sujud sahwi alal masyhuri minal madhab, menurut pendapat yang masyhur dari al-madhab. Ini yang benar madhab, gitu aja. Gak usah madhab. Ya. Madhab, satu madhab saja, yaitu madhab al-hambali. Jadi kalau beliau mengatakan menurut madhab, itu madhab beliau, yaitu apa? Al-hanabilah. Kenapa sebabnya? Lizawali karena hilangnya mujibis sujudi, hal yang mewajibkan sujud. Tidak ada lagi sebab. Tadinya memang ragu, tapi sudah hilang, tidak ada lagi sebelum selesai salatnya. Berarti tidak ada lagi yang menyebabkan dia harus sujud sahwi. Ini menurut madhab Hambali. Apa sebabnya? Wahwa syakku, yaitu ragu. Tidak ada lagi ragu, sekarang jelas semuanya. Wabaya, pahami. Jelas apa? Jelas. Nah, ini satu pendapat. Waqila, dan dikatakan dalam pendapat yang lain, la yasqutu anhu, tidak gugur kewajiban sujud sahwi, tetap wajib sujud sahwi. Kenapa? Liyuraqima bihi as-syaitana. Karena tujuan sujud sahwi untuk membuat jengkel syaitan. Biar syaitannya jengkel. Untuk menjengkelkan syaitan. Bagaimana dikatakan oleh Nabi Samsar? Rasulullah kan mengatakan, ini dasarnya dari, kalau orang ragu seperti itu, dikatakan oleh Nabi Samsar dalam hadis yang kemarin, fa'inkana sholat Samsar, setelah dia pilih dan seterusnya, begitu selesai sholat, kok ternyata sholatnya lebih 5 salah pilihannya tadi? Apa kata Nabi? Syafa'na lalu sholat. Dikenapi ganjilnya 5 tadi dengan, dicukupi dengan sujud sahwi. Wa in kana shalla itmanan, kalau salatnya memang sempurna pas hatinya ragu dan seterusnya. Ternyata setelah jelas, pas sholatnya, pas rakaat betul misalkan. Karena tarhiman li syaitan. Maka dua sujud sawi tadi untuk membuat jengkel. Nah, jadi tetap wajib sujud sawi. Menurut keterangan yang kedua ini, li yurahi nabi li syaitan li kaulihi sallallahu alaihi wasallam bil hadithi sabiki zikruhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiqi dzikruhu. Berdasarkan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah berlalu penyebutannya. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian alasan yang kedua. Wa li anna adda aw li annahu sampai begitu. Wa li annahu adda juz'an min salatihi syakkan fihi hina adahihi. Dan karena ketika dia menunaikan sesuatu tadi itu dalam keadaan ragu, enggak ragunya itu di akhir salat, tapi ketika dua rakaat apa tiga dia ragu, dan ketika menunaikan satu rukun kok ragu, ini sudah menyebabkan sujud sahwi. Soal akhirnya jelas apa tidak jelas, bukan itu yang jadi ukurannya. Yang jadi ukuran adalah ketika menunaikan sesuatu yang dia lupa atau ragu tersebut. Boleh ya? Maka beliau mengatakan, wa hadza huwa ar-rajihu. Inilah pendapat yang kuat. Jadi tetap sujud sahwi apa tidak? Menurut Syekh, sujud sahwi. Nah, misal dari contoh, bentar ya, tanggung. Contohnya, syakhsun, seorang yusalli, dia sedang melakukan sholat. Fasakka fi ra'ati, lalu ragu-ragu dalam rakaatnya. Ahiyat saniyah am salisah, apakah ini yang kedua atau yang ketiga? Ragu, dua, tiga. Walam yatarajjah indahu, dan tidak ada yang kuat menurutnya ahadul amroin, salah satu dari dua hal. Berarti apa? Dijadikan berapa? Dua. Faja'ala hasaniyata, maka rakaat tadi dijadikan rakaat yang nomor dua, karena dibangun di atas yang yakin. Wa atamma 'alaiha salatahu, lalu dia sempurnakan, dia lanjutkan salatnya yang kurang tadi. Summa tabayyana lahu, di akhir salatnya jelas bagi dia. Tabayyana lahu annaha hiyat tsaniyah, memang betul itu rakaat yang kedua. Pas begitu dong. Maka bagaimana yang harus dia kerjakan? Ketika annaha hiyat tsaniyah fil waqi, menurut kenyataan memang itu yang nomor dua. Fala sujuda 'alaihi 'ala al-mazhur min al-madhhab. Maka menurut yang mazhur dari madhhab tidak ada sujud sahwi, gugur. Menurut yang masyhur dari mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa alaihi sujudu qabla salam ala al-qawl al-thani alladhi rajahnahu. Dan wajib atasnya sujud sahwi sebelum salam, karena kasusnya kembali ke yang yakin. Kasusnya kembali ke yakin. Dua, tiga dibangun di atas yang yakin dua. Maka wajib dia sujud sahwi sebelum salam menurut pendapat yang kedua, alladzi rajahnahu, yang kami kuatkan. Jadi yang kuat menurut saya tetap wajib sujud sahwi. Jelas ya? Sampai di sini selesai pembahasan sujud sahwi secara umum, baru nanti insyaallah baca isya sujud sahwi bagi makmum. Imamnya enggak lupa, makmumnya lupa. Nah, ini kasus. Ya. Atau imamnya, makmumnya ketiduran. Kalau tidur enggak lupa loh. Tidur sujud sahwi. Enak sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutkan membaca risalah Syarif. Subjudul berikutnya sujudus sahwi. Terbalik ya. Sujudus sahwi 'alal ma'mum. Jadi ada tambahan apa ya? Jalan kuah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif, idza sahha al-imam wajaba 'ala al-ma'mum mutaba'atuhu fi sujud as-sahwi. Apabila imam lupa, wajib atas makmum mengikutinya, yaitu mengikuti imam di dalam sujud sahwinya, sekalipun makmum tidak lupa. Imam lupa, makmum tidak lupa, makmum wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Jadi misalkan mestinya tasawuf awal, makmumnya duduk semua tasawuf awal, imamnya berdiri, makmum subhanallah, imam kembali. Berarti nanti imam sujud sahwi atau tidak? Nah, makmum lupa apa tidak lupa ini? Nanti tetap ikut sujud sahwi. Jadi jangan kamu sendiri yang lupa. Tidak. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanyalah dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Imam, kita angkat jadi imam itu untuk diikuti. Maka makmum itu wajib mentaati imam. Dan imam itu harus ditunggu, jangan imamnya ditinggal. Kadang-kadang bagian nggak sabar iqamah gitu. Kalau dia nggak berhak iqamah, jangan diiqamah. Biar muadzin yang iqamah. Jadi iqamah itu jangan diserahkan sembarangan. Muadzin ini diamani oleh imam. Katakan dalam perkataan, al-imamu dhamin wal muadzinu muhtaman. Jadi imam itu penanggung jawab, muadzin itu orang yang diberi amanah. Jadi kalau imamnya bilang, akhir, laksanakan iqamah, iqamah. Atau imam kelihatan, baru iqamah. Jangan imamnya ditunggu kelamaan lah, iqamah saja. Imamnya siapa nanti? Nah, imamannya diri. Nah, ini menyelisihi sunnah. Dinasehati kalau ada yang seperti ini. Jangan kita ahli sunnah, justru kita pakar dalam menyelisih sunnah. Ya. Jadi perkara yang kecil seperti itu, padahal itu besar, karena urusannya salah. Kalau sampai diselisihi, nanti perkara yang besar pun akan dia selisihi. Akhirnya tuntunan Nabi itu dianggaplah semaunya dia. Kalau mau mengikuti Nabi ya ikuti, kalau tidak ya seperti ini. Nah ini tidak boleh. Ya. Imamnya ditunggu sampai Rasulullah SAW kembali, kita kabarkan sudah masuk di tempat beliau mengimam itu, lupa ingat lu belum mandi jenazah, pulang mandi dulu ya ditunggu. Gaya kayak lama ini mandi ditinggal aja, tidak ada seperti itu para sahabat, ditunggu. Nah itu ya contoh salaf kita. Nah, kita ini salafiyun, berarti kan contoh salafnya, jangan nasabnya salafi tapi salafnya ditinggalkan. Ini menyelisih penasaran. Baik. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanyalah imam itu diangkat menjadi imam untuk diikuti dalam salat. Fala tahtaliqu alaihi. Maka janganlah kalian berselisih atas imam kalian. Jangan berbeda dengan imam kalian. Illa qala. Sampai Nabi SAW mengatakan wa idza sajada fasjudu. Kalau imam kalian sujud, sujudlah kalian. Syekh Muhammad rahimahullah membawa hadis ini sampai kalau imam sujud sahwi, karena itu juga sujud salat, sujudlah kalian. Ikuti imam. Sampai Syekh Al-Bajr rahimahullah beliau ditanya, sekalipun ini akhtilaf, saya gambarkan maksudnya pentingnya kita mengikuti imam. Sampai beliau membahas tentang kalau imam ini kunut subuh, apakah makmumnya kunut subuh? Kalau imam tidak duduk istirahat, apa makmum duduk istirahat? Maka beliau menjawab masalah kunut subuh tadi. Kalau imam itu ahlan lil ittiba, seorang yang memang layak untuk diikuti, dalam arti dia memilih pendapat kunut subuh itu sunnah berdasarkan dalil, dia seorang alim ahlu sunnah, maka wajib bagi makmum untuk kunut bersamanya. Kalau ahlan lil ittiba, kalau dia milihnya itu betul-betul karena ilmu antara pendapat, dia merosikkan pendapat ini berdasarkan dalil yang dia pahami, bukan seperti orang yang umumnya hari ini, ya kan, bukan warisan leluhur ilmunya. Nah, jadi diberi syarat dari Syekh dalam masalah berusul. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Kemudian beliau berdalil dengan hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyuktamma bihi fala tahtalifu alaihi. Sekalipun pendapat ini, ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa kita disuruh mengikuti itu dengan kaidah umum apabila mencocoki sunnah. Kalau bagi kita itu perbuatan bid'ah dengan dalil yang kita kuatkan, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti seorang di atas perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu insyaallah pendapat yang rajih. Ya. Kok berani-beraninya menyelisih Syekh Al-Albani? Kita enggak berani menyelisih beliau. Tapi kebenaran sesuatu yang mencocoki dalil itu lebih mahal dan lebih kita tidak berani menyelisihinya. Kita mencintai Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kita mencintai para ulama kita seluruhnya. Mereka orang-orang yang kita cintai, cinta kita kepada mereka, kita harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebenaran bagi kita cintai. Sebagaimana Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan tentang ketika berselisih dengan Syaikhul Islam dalam satu pendapat. Syaikhul Islam, guru beliau yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi dalam perkara ijtihadiyah yang beliau memilih satu pendapat, berbeda dengan pendapat gurunya, beliau mengatakan, Syaikhul Islam habibuna, walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Syaikhul Islam adalah orang kekasih kami, orang yang sangat kami cintai. Tetapi kebenaran bagi kita cintai daripada beliau. Begitu hendaknya prinsip seorang muslim. Ya, jadi mengukur kebenaran dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan rijal orang per orang. Ya, nah, kita dicontohkan. Ketika saya menukil ucapan dari Imam Al-Qayyim itu, kemudian dibaca oleh sebagian orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menilai suatu, dikatakan saya sedang mengamalkan muwazanah ala ahli bidah. Subhanallah. Bagaimana? Seolah-olah kita bagaimana Imam Al-Qayyim mengamalkan muwazanah, ya, kepada atau manhajnya ahli bidah. Ini satu pemahaman yang sakit. Ya, nah. Baik, kembali ke pembahasan kita. Jadi, karena Syekh Muhammad rahimahullah taala, apabila imam lupa, wajib bagi makmum untuk mengikuti imamnya dalam sujud sahwi berdasarkan hadis Nabi, hanyalah dijadikan imam untuk diikuti, maka jangan kalian berselisih atas imam kalian sampai Nabi mengatakan fa idza sajada wasjudu. Kalau imam kalian sujud, maka ikutlah sujud. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pijakan kita di dalam mengikuti imam. Ya. Karena itu kaum muslimin, usi nafsi wa iyyakum, hendaklah kita betul-betul jeli dan betul-betul bertakwa kepada Allah di dalam memilih imam. Ya. Kembali kepada kaidah hadis yang kemarin sudah kita yang paling paham Al-Quran, yang paling punya bacaan Al-Quran. Ini yang kita dahulukan. Sekalipun dia lebih muda. Ya. Sampai ada sahabat yang umurnya baru 7 tahun dikedepankan untuk menjadi imam. Karena di tempat tersebut, dialah yang paling memiliki Al-Quran. Itu mereka para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang besar, yang tua katakanlah di situ. Tetapi sunnah Rasulullah SAW tidak mereka kalahkan dengan perasaan-perasaan mereka. Adapun kaum muslimin hari ini, subhanallah, menganggap enggak salah. Tua-tua mungkin kok imam puncak misalkan begitu. Ini kan perasaan. Ya, itu sunnah. Kemudian ini perasaan lalu dikalahkan. Jadi musibah. Manakala seorang sudah mengalahkan sunnah Nabi dengan apa? Perasaan. Kalau menuruti perasaan manusia enggak ada habis. Ya, karena itu Islam itu adalah ilmu yang muncul dari ilmu itu sebuah kaidah, bukan sekedar perasaan. Karena itu perasaan seorang alim dengan perasaan seorang yang tidak berilmu jauh berbeda. Ya, perasaan para sahabat dengan perasaan khawarij berbeda jauh. Sahabat berilmu, khawarij tidak berilmu. Sehingga memandang sebuah kesalahan seolah-olah tidak ada maksud. Kafir. Sekedar dengan perasaan. Sedang sahabat pakai kaidah. Nah, orang yang berjalan di atas kaidah, ibarat orang yang berjalan di atas jalannya, ibarat masuk rumah melalui pintunya, maka dialah yang akan mendapatkan jalan keselamatan. Ya, nah, karena itu mengukur segala sesuatu jangan sekedar dengan kecemburuan. Orang kayak begitu kok dimaafkan? Kenapa? Bagaimana orang yang minta fatwa yang bunuh 99 jiwa? Begitu minta fatwa, karena dia ahli ibadah pak, tapi tidak punya ilmu, bicara dengan perasaannya sebagai ahli ibadah. Sudah membunuh 99, mana mungkin diampuni? Enggak ada ampunan, enggak ada taubat lagi. Akhirnya dibunuh sekalian korban dari fatwanya sendiri. Begitu ketemu orang yang alim, selesai urusan. Bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi seluruh kaum muslim. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam menyikapi apa hal-hal yang ada di sekitar kita harus dikembalikan kepada al-ilmu dan pemilik ilmu tersebut. Baik, kemudian wata'ahu sama saja. Sajada al-imamu lis-sahwi qabla salami aw ba'dahu. Apakah imam itu sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Fayajibu 'alal ma'mumi mutaba'atuhu. Maka wajib makmum untuk mengikuti imamnya. Imam yang sujud setelah salam, ikuti setelah salam. Imam yang sujud sebelum salam, ikuti pula sebelum salam. Illa kecuali ayyakuna makbuban. Kalau makmumnya tadi makbub. Kalau makmumnya makbub. Tertinggal salam. Ay, yaitu qad fatahu ba'du as-salati, luput darinya sebagian salat, namanya maksud. Maksud yang luput darinya salat. Maka ini dikatakan oleh Syekh, fa innahu la yutabi'u fi sujudi ba'dahu. Maka makmum yang maksud tadi tidak ikut sujud sahwinya imam yang dikerjakan setelah salat. Yang maksud. Kenapa? Lita'adzu lidzalika. Karena dia berudzur. Karena udzur itu. Sujud setelah salam udzur bagi makmum yang makbuk. Ya. Idzil makbuku. Karena makmum yang makbuk, la yumkinu an yusallima ma'a imamihi. Tidak mungkin dia akan salam bersama imamnya. Karena dia masih pucat tanggungan salam. Enggak mungkin dia putus di tengah dengan apa? Salam mengikuti imam. Ketika seperti itu, wa ala hadza berdasarkan ini, bayam lima batahu, dia tunaikan apa yang luput darinya dari salatnya tadi, dia lanjutkan salatnya yang kurang, wa yusallimu, lalu dia salam dari salatnya, tsumma yaqulu lisahwi wa yusallim, kemudian sujud sahwi, lalu salam dari sujud sahwi. Tsumma yaqulu lisahwi wa yusallimu, lalu salam dari sujud sahwi. Jadi kalau imam sujud sahwinya setelah salam, berarti kan makmum wajib mengikuti apa? Imam. Tapi kalau makmum ini makbuk, misalkan dia makbuk dua rakaat, luput darinya. Kan tidak mungkin dia mengikuti sujud sahwinya imam yang setelah salam. Kan kalau imam salam, dia enggak boleh salam dari salatnya. Enggak mungkin dia salam mengikuti imam. Dia harus berdiri. Nah, ketika itu dia enggak bersama imam dalam melakukan sujud sahwi. Maka dia lanjutkan salatnya dulu sampai sempurna, salam dari salatnya, baru sujud sahwi, baru tak salam. Jelas ya? Nah, misalu dari katanto, rajulun, seorang laki-laki, dakhala, dia masuk ma'al imami, bersama imam, firrakatil akhirah, di rakaat yang terakhir. Rakaat yang akhir. Wakana alal imami, sedangkan imam punya kewajiban sujud sahwi ba'da salat. Imam punya tanggungan sujud sahwi setelah salat. Dia jadi makmum wajib mengikuti imam. Sedang dia masuk di rakaat terakhir. Tapi ada 3 rakaat atau bahkan mungkin 4 rakaat. Ya. Fa idza sallama al-imam, maka apabila imam telah salat dari salatnya, faliyakum hadzal mashruqu li qada'i ma fatahu, maka hendaklah berdiri makmum yang mashruq tadi untuk menunaikan atau melaksanakan ma fatahu, apa yang luput dari salatnya. Lanjutkan salatnya. Jelas ya gambarnya? Gambarnya jelas ya? Dan dia tidak boleh sujud bersama imamnya karena enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Fa idza atamma ma tahu, kalau dia sudah menyempurnakan apa yang luput darinya, sudah cukup salatnya, ditunaikan maksudnya tadi selesai, wa sallama, dan sudah salam dari salatnya, sajada ba'da salat. Setelah salam, dia juga wajib sujud sahwi karena mengikuti imam. Sekalipun dia tidak lupa. Karena dia sudah masuk ke jamaah imam tersebut. Jelas ya, insyaAllah. Baik. Itu kasus pertama. Kemudian, beliau menjelaskan. Rahimahullah ta'ala. Wa idza zahal ma'mumu dunal imam. Sekarang, tadi yang lupa imamnya. Bukan makmumnya. Sekarang, dan apabila makmum itu lupa, bukan imam yang lupa. Makmum lupa sendirian. Imamnya tidak lupa. Ini mungkin loh terjadi. Ya. Mungkin karena apa salatnya begitu. Imamnya duduk, dia malah Allah dikira berdiri. Itu sampai sini imamnya duduk kembali duduk. Mungkin terjadi seperti itu. Atau dia lupa membaca subhanarabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, enggak baca. Kadung imamnya begitu, belum baca, sudah luput. Enggak bisa dikejar. Ya. Kalau dikejar itu enggak ada, sudah mengejar imam. Sedangkan masuk karena enggak paham, imamnya sujud, dimulai dari awal terus begitu ngebut. Supaya nyusul sujud. Ini enggak sah jamaahnya. Bahkan bisa jadi enggak sah sholatnya karena tidak tumakninah, saking cepatnya. Sudah kita ingatkan berkali-kali, sholat harus tumakninah, itu rukun. Karena saya pernah menjumpai orang itu sholat, satu takbir itu 2 gerakan. Jadi turun sujud. Allahu Akbar, langsung duduk di antara 2 sujud. Subhanallah. Ini jelas gak sah sholat. Cuman sekarang gak ada Rasulullah SAW. Gak gampang memberikan nasihat. Karena itu masa itu berbeda, kondisi berbeda. Kondisi mungkin di daerah di Saudi Arabia yang ditunggu oleh ulama tentu berbeda dengan kondisi di negeri kita yang tidak ditunggu oleh ulama. Atau di daerah yang tidak ada dakwah salafiyah dengan daerah yang tersebar dakwah salafiyah tentu berbeda. Dan itu di antara sebab seorang menentukan hukum harus melihat hal itu. Orang ini bodoh atau enggak bodoh, ilmu seberapa. Jangan pukul rata. Ini cara-cara khawarij. Yang menghukum orang pukul rata. ya, tidak boleh seperti itu. Itu kesalahan dalam hal yang penting. Baik. Apabila makmum lupa, bukan imam yang lupa, walam yakut syai'ut minas salat, tapi dia tidak makbuk sama sekali, tidak luput. Jadi tidak luput. Ya, dari awal dia bersama imamnya, tidak ada satu pun dari salat itu yang luput, karena mungkin lupanya baca subhanallah rabbiyal azim tadi misalkan. Jadi tidak luput salatnya apa? Fala sujuda alaihi. Ketika itu tidak ada kewajiban sujud sahwi. Kata Syekh Muhammad, fala sujuda alaihi, tidak ada sujud sahwi atasnya. Sekalipun dia lupa. Kenapa? Karena tidak ada satupun secara zahir praktek sholatnya yang cacat. Tidak ada. Ya? Nah, kecuali kalau yang dia tinggalkan itu rukun. Yang dia tinggalkan apa? Rukun salat. Lupa tidak sujud. Atau sujudnya cuma sekali. Sambil khususnya agak-agak ngantuk. Tahu-tahu imamnya sudah berdiri, dia mau sujud lagi, enggak ada temannya, langsung bangkit. Nah, berarti rakaat tersebut luput dari dia. Berarti buat kaidah yang lalu, dia enggak punya rakaat itu. Berarti nanti menambah satu rakaat. Nah, kalau lupa sujudnya dalam 4 rakaat, sudah enggak ada salat. Salat lagi 4 rakaat. Nah, karena salat itu perlu disiapkan yang betul. Ya, jangan sampai kita tidur dalam sholat. Kalau ngantuk saya masih toleran. Ya, kalau ngantuk itu masih toleran. Ini tapi masih bacanya terjaga. Tapi sudah begini nggak balik-balik, nggak baca, nggak sesolat, nggak baca al-fatihah, nggak baca bacaan sholat. Begitu. Ya, kan itu wajib nanti kalau ngantuk tidur jangan sholat. Ya. Fala sujudah alaihi, li'anna sujudahu, karena kalau dia melakukan sujud, karena sujud dia itu, yu'addi ilah, ilal ikhtilaf, akan membawa kepada penyelisihan ala imam, terhadap imamnya. Kalau dia sujud sendiri, nanti akan menyelisihi imam, sedang menyelisihi imam hukumnya haram, mengikutinya hukumnya wajib. Ya, nah. Itu sebabnya. Jadi kalau dia sujud sendiri akan membawa kepada menyelisih imam. Waktilamu, waktilani mutaba'ati. Dan akan mencacat kewajiban dia mengikuti imam tadi. Akan cacat. Karena kondisi tersebut dia tidak mengikuti apa? Imamnya. Walianna sahabat radhiyallahu anhum, kata Syekh. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, tarakut tasahud al-awwal, mereka meninggalkan tasahud awal, hina nafiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi itu lupa. Rasulullah yang lupa, makmumnya enggak lupa, tapi Rasulullah sudah kadung berdiri, sahabat ikut berdiri. Padahal asalnya mereka tidak lupa. Demikian juga kalau kita sholat berjamaah, mestinya rakaat yang kedua imam mestinya duduk tasahud awal. Dia berdiri, sudah kadung berdiri lurus. Kita subhanallah untuk memberitahu bahwa tadi lupa. Tapi kalau sudah berdiri lurus, imam ini tetap berdiri, makmum ikut berdiri enggak? Ikut. Jangan kita tasahud sendirilah kita. Pengumuman begitu ya, batal salatnya malam kalau diumumkan. Tetap diikuti imam. Ya, nah, ini menunjukkan apa? Wajib mengikuti imam. Jadi kina nabi pun nabi usulkan ketika nabi pertama lupa, fakohu ma'ahu para sahabat ikut berdiri bersama Rasulullah SAW yang berdiri tadi. Walam yajlis sulit tasahud, mereka tidak duduk tasahud. Kenapa? Muro'atan, karena menjaga lil mutaba'ati terhadap kewajiban mengikuti imam tadi. Wa adamil ikhtilafi alaihi, dan tidak boleh menyelisihi imam. Diwajibkan. Maka kami semacam itu enggak boleh sujud sahwi sendiri. Ya. Baik. Itu kalau enggak ada satupun yang luput dari sholatnya. Atau dia tidak masbuk. Kalau masbuk lain lagi deh. Itu kalau enggak masbuk. Dari awal seperti itu tapi terjadi lupa. Sekarang, fa'in fatahu syai'un minas shalah. Kalau dia masbuk. Ada sesuatu yang luput dari sholatnya. Fa'in jika fatahu luput terhadapnya syai'un minas shalah. Sesuatu dari sholat. Fataha ma'a imamihi, dia lupa bersama imamnya. Ketika sholat bersama imam, imamnya enggak lupa, bukan imamnya lupa. Tapi dia yang lupa, tapi sholatnya ketika bersama imam. Terjadinya lupa itu ketika masih bersama imam. Tapi yang lupa dia apa? Makmum. Imamnya enggak lupa, tapi ketika barengan dengan imam, dia lupa. Kan ini makhluk ya. Berarti nanti ada yang tidak bersama imam. Namanya makhluk itu ada yang sholatnya bersama imam, ada yang sendiri. Mana yang sendiri? Ketinggalan yang dia tidak dapatkan bersama imam. Jadi yang pertama, fa'insa ta'usai'un minat salat. Kalau dia itu seorang makmum yang makmum, yaitu ada salat yang luput darinya, fasahama imami, lalu dia lupa bersama imamnya. Lupa ketika salat bersama imamnya. Au fima qadahu ba'dahu. Atau dia itu terjadinya lupa pada kekurangan salat yang dia tunaikan setelah imamnya. Makmum ya ini ya. Misalkan makmum ini luput 2 rakaat. Salatnya zuhur, berarti kurang berapa? 2. Ketika 2 rakaat bersama imam, dia lupa. Enggak baca subhana rabbiyal azim. Atau ketika 2 rakaat yang dia kerjakan sendiri menunaikan yang kurang, dia lupa. Dua-duanya jelas ya. Ketika seperti itu, lam yasqut anhu sujud, tidak gugur darinya kewajiban sujud sahwi. Berarti gugurnya ketika tidak ada satupun yang luput dari salatnya. Artinya dia tidak masuk. Tapi kalau masuk, sehingga dia harus menambah nanti, maka tidak gugur baginya sujud sahwi. Jelas ya? Nah. Wa yasjudu lis-sahwi idza qada qabla as-salam aw ba'dahu hasab at-tafsir as-sadiq. Hasab at-tafsir as-sadiq. Maka dia sujud sahwi setelah dia menunaikan, apabila dia telah menunaikan kekurangan salatnya yang dia maksud tadi, sebelum salam atau setelah salam menurut perincian yang telah berlalu. Ya kalau nambah setelah salam, kalau kurang ya sebelum salam, kalau ragu bisa memilih dan seterusnya sebagaimana rincian yang terjadi. Sudah ya? Misludarika atau maksudnya itu misalu dari tambah alif. Contoh yang demikian itu. Contoh kasus ini. Makmumun, seorang makmum. Nasya ayyakula subhana rabbiyal azim fil ruku'. Dia lupa untuk mengucapkan subhana rabbiyal azim di dalam ruku'. Itu kan wajib ya, mengucapkan subhana rabbiyal azim. Walam yakut usaiun minas salat, tapi dia tidak masuk. Ya dari awal bersama imamnya, dari takbiratul ihram bersama imam. Tapi ketika dia rukuk, dia sendiri yang lupa, enggak baca subhana rabbiyal azim. Pokoknya enggak baca zikir rukuk. Lupa. Tapi karena lupa. Ya. Walam yakut usaiun minas salat, tidak ada satupun sedikit pun dari salatnya yang luput. Artinya dia bukan masuk. Ingat kalimat walam yakun usaiun minas salat, tidak masuk artinya itu. Tidak ada yang luput, tidak masuk. Berarti utuh salatnya gitu loh, ya. Fala sujud alaihi, maka kondisi yang semacam itu tidak ada kewajiban sujud sahwi. Ya, jelas. Fa in fatatku ra'atun aw aktsar. Tapi kalau luput darinya, artinya dia masuk. Satu rekaat atau lebih dari satu rekaat, qadha, dia tunaikan rekaat yang belum dikerjakan karena masuk tadi. Kira-kira katanya rukuk satu rekaat masuk ke rekaat yang kedua misalkan, atau rukuk 2 rekaat masuk ke rekaat yang ketiga misalkan, ya. Tunaikan yang kurang tadi. Tsumma sajada lis-sahwi qabla as-salah, kemudian dia sujud sahwi sebelum salat. Kenapa? Karena mengurangi tidak baca subhana rabbiyal azim. Jelas ya. Jadi makmum masuk ke salat bersama imamnya, dia lupa enggak baca subhana rabbiyal azim. Enggak ada sujud baginya. Cukup salatnya sudah. Karena enggak masuk. Ketika makmum ini datang ke salat jamaah, imamnya sudah dapat satu rakaat. Berarti dia masuk ke rakaat yang kedua. Berarti luput berapa rakaat bagi dia? satu. Lalu dia lupa tidak membaca Subhana Rabbiyal Adzim, baik ketika bersama imam atau mungkin kurang satu rakaat tadi ditunaikan, kok lupa Subhana Rabbiyal Adzim, maka dia sujud sahwi karena kurang sebelum salam. Misalun akhar, contoh yang lain. Ma'mumun yusalli zuhra, ma'mum salat zuhur, berarti 4 rakaat. Ma'a imamihi, bersama imamnya. Falamma qama al-imamu ila rabi'ati, ketika imam ini berdiri menuju ke rakaat yang keempat, dari 3 ke 4, jalasal ma'mum, ma'mum ini duduk sendirian, menahan duduknya. Donnan minhu, karena dia menyangka anna hadhihi raka'atul akhirah, dia sangka itu sudah rakaat yang terakhir. Duduk, imamnya berdiri, contoh yang tadi saya sebutkan, imamnya berdiri, duduk karena disangka ini sudah pas sahur, ternyata masih yang ketiga, berarti yang lupa siapa? Makmum. Nah, falamma alima annal imama qa'imun qama, ketika dia sudah duduk, tidak seperti duduk istirahat, duduk yang maunya tasahud, lebih dari duduk istirahat. Begitu melihat imamnya berdiri, dia berdiri. Karena dia lupa, imam yang benar. Maka apa? Fa in kana lam yakun usai'un minas shalah fala sujuda alaihi. Makmum ini tadi kalau bukan makmum yang makmum, tidak ada kewajiban sujud sahwi. Cukup salat. Sekalipun dia duduknya agak lama daripada duduk istirahat, karena disangka itu tasahud. Bahkan mungkin sudah up. Nah, up itu apa? Mau up takhiyah, tapi imamnya lupa berdiri, dia berdiri. Ya. Nah, wa in kana tafatatu ra'atun fa aktsar ra'atun fa aktsar. Tapi kalau dia itu masuk satu rakaat, kalau dia itu terluputkan satu rakaat atau lebih, qadha tunaikan rakaat yang luput tadi, wa sallama lalu dia salam, summa sajada di sahwi, kemudian sujud sahwi, wa sallama lalu salam dari sujud sahwi. Kenapa setelah salam? Karena menambah duduk tadi. Kalau tadi tidak baca berarti mengurangi, ini nambah duduk mau tasahud. Berarti hukumnya setelah salam. Jelas ya? Itu rincian tentang sujud sahwi. Sekarang kita baca al-khulafah, kesimpulan. Al-khulafah, kesimpulan atau ringkasan, kesimpulan bahasa kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wal-khulafah, kesimpulannya, yatabayyanu lana mimma sabaqa, menjadi jelas bagi kita dari penjelasan yang telah lalu. Agar saya menjadi jelas bagi kita juga harus menjadi jelas. Ya, jadi jelas dengan keterangan yang telah berlalu 3 pertemuan. Ya. Anna sujud sahwi, bahwasanya sujud sahwi itu taharatan yaqulu qabla salam, kadang-kadang dikerjakan sebelum salam, wa taharatan yaqulu ba'dahu, dan kadang-kadang dikerjakan setelah salam. Fayakunu qabla salami fi mawdi'aini. Fayakunu qabla salami fi mawdi'aini. Maka sujud sahwi itu sebelum salam pada 2 tempat. Fayakunu, maka dia yaitu sujud sahwi qabla salam, itu letaknya setelah salam, fi mawdi'aini, pada 2 tempat, 2 kondisi. Al-awwal idza kana an-naqsit, apabila sebabnya kurang. Kalau sebabnya mengurangi dalam salat, berarti sebelum salat. Li hadis Abdullah bin Muhaynah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Muhaynah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada lis-sahwi qabla salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi sebelum salam, hina baraka tasahudal awwal, awwala ketika beliau meninggalkan tasahud yang pertama sebab lupa. Berarti mengurangi. Wa sabaqa dzikrul hadits bi lafzihi, dan telah berlalu penyebutan hadis dengan lafaznya. Yang kemarin lafaznya. Ketika membahas sebab yang kedua mengurangi. Asal yang kedua, sujud sahwi yang sebelum salam tadi yang pertama. Kalau mengurangi, yang kedua. Idza kana antakid lam yatarajjah fihi ahadul amrayni. Apabila sebabnya ragu, lalu tidak ada yang kuat di dalamnya salah satu dari dua perkara yang dia ragu. Tapi kembali ke yang yakin. Ketika seperti itu sebelum salam. Ragu tadi, dua tiga, tapi tidak bisa menentukan. Berarti sujudnya sebelum salam. Li hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, fima syakka fi salatihi, tentang orang yang ragu-ragu di dalam salatnya, salat yadri kam shallah, dia tidak mengerti berapa rakaat telah salat, salatan am arba'at, tiga apa empat rakaat, haitsu di mana amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada orang tersebut ayat sudah sajdataini, untuk melakukan sujud dua kali qabla ayyusallima, sebelum dia salam dari salatnya. Jelas ya? Jangan tuh jelas. Atau sudah? Jangan ngantuk dulu. Jangan. Wa sabaqa dzikrul hadits bi lafzi, dan sudah terdahulu hadis tersebut penyebutannya secara lafaz. Jadi tidak perlu ulang lagi hadisnya. Nanti kalau diulang, tambah datar-datar. Baik, itu yang sebelum. Salam. Wa yakunu sujudu sahwi ba'da salami fi mawdi'aini. Dan sujud sahwi dikerjakan setelah salam pada dua tempat juga. Pada dua kondisi juga. Al-awwal yang pertama. Idza kana an ziyadatin. Kalau munculnya karena menambah. Kalau menambah dalam salatnya karena lupa. Sujudnya setelah salam dari salat. Di hadis Abdullah, di hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, hina shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzuhra, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur khamsan, lima rakaat. Nabi salat lima. Lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berdalil Nabi aja lupa, apalagi saya. Enggak boleh. Ya, kalau Nabi lupa berarti kita pelupa. Ya, Rasulullah lupa. Bagaimana hikmah yang sudah kita terangkan? Rasulullah disihir, kena sihir. Enggak boleh. Kemudian kita menasihkan. Nah, ustaz kok lupa. Apalagi cuma ustaz. Sangat gampang lupa. Nah, Rasulullah kalau zuhur di markah karena lupa. Padahal kalau maka para sahabat makmumnya ini mengingatkan Nabi SAW. Ba'da salam, setelah beliau selesai salatnya diingatkan, salatnya lima. Maka jadat-jadat ini tumma salam. Kemudian Nabi sujud dua kali, lalu salam dari sujud sahwi. Sujudnya setelah salam. Nah itu kan karena diingatkannya setelah salam. Maka jawabnya, walam yubayyib, Nabi tidak menerangkan. Nabi tidak menerangkan anna sujudahu ba'da salam, bahwa beliau sujud setelah salam itu min ajli, karena annahu lam ya'lam, bahwasanya beliau tidak mengetahui bi ziyadah, kalau beliau menambah dalam salatnya illa ba'dahu, kecuali setelahnya. Nabi tidak menerangkan begitu. Berarti memang sujudnya setelah salam. andaikan mestinya sebelum salah, cuman karena terpaksa tahunya setelah salah, tentu Rasulullah akan menerangkan. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak menerangkan sesuatu, padahal sesuatu itu harus diketahui oleh umatnya. Sampai masalah beliau rumah tangga saja diterangkan, apalagi sholat. Ya, jadi nggak bisa kita mendakwakan. Oh, ini mungkin Rasul itu belum terangkan sehingga sahabat nggak ngerti. Apa kamu lebih tahu daripada para sahabat? Kadang-kadang kan begitu ahli bijak. Ya, ketika Nabi mengatakan tidak akan sukses satu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin. Katanya itu kan dulu perempuan-perempuan masih pada goblok-goblok. Kok bisa goblok-goblokan orang dulu? Siapa yang lebih cerdas wanita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Siapa? Ya, para sahabat, para tabi'in mengambil ilmu dari beliau. Ya, jadi jangan dilawan hadis Nabi itu dengan prediksi-prediksi seperti itu. Apa? Bisikan syaitan. Karena berani satu mencomotnya, syaitan akan meminta dia. Akhirnya dia tenggelam dalam kekeliruannya dan sulit kembali kepada sunnah Rasulullah. Nah, padahal maka hal itu menunjukkan ala umumil hukmi, akan umumnya hukum tersebut. Jadi andaikan sebelum salam akan diterangkan. Kok enggak diterangkan oleh Nabi? Memang tempatnya setelah salam. Mungkin kita ikuti saja Rasulullah. Kayak sahabat Nabi lepas sendal, kita lepas sendal. Jadi bagus. Jangan Nabinya lepas sendal, kita malah pakai. Ini menyelisih. Jadi mereka mendapatkan berkah karena ittiba. Ittiba kepada Nabi itu merupakan bukti terbesar dari cinta seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang merusak ittiba kepada Nabi tadi, atau mungkin bahkan menghapusnya, adalah ittiba'u bil hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini dua hal yang gak bisa berkumpul. Kalau kita ini lagi gak mengikuti sunnah, pahamkan pada diri kita, saat itu kita sedang mengikuti hawa nafsu. Saat kita gak mau diatur dengan ilmu sunnah, saat itu kita mau mengatur diri kita dengan hawa nafsu. Gak ada ketentuan ketiga lagi. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nas Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka manusia itu enggak mau mengikuti ilmu yang kau berikan, enggak mau mengikuti dakwahmu, sunnahmu, ketahuilah hanyalah sebabnya, hanyalah itu cuma satu, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Karena Syekhul Islam mengambil faedah dari ayat ini, man lam yattabi ilmahu faqad ittaba'a hawahu. Siapa yang tidak mengikuti ilmunya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Fahdharu, maka waspadalah kalian dari ittiba'ul hawa. Karena itu bahayanya besar. Orang masyaallah jihad fisabilillah, memperjuangkan sunnah, mengibarkan bendera sunnah, tapi hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu. Ini penyakit yang sangat sama. Kalau kalian mengikuti kebenaran, lalu kalian tidak dapat pahala. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Karena hakikatnya kalian bukan mengikuti kebenaran sebagai kebenaran, tapi kalian ikuti karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Dicocok sama saya, matok betul taklimnya. Besoknya pas ngaji dia kena kuat, rakar-rakar lalu sate. Jadi diukurnya dengan apa? Cocok dan cocok dengan hawa nafsunya. Bagus dan tidak bagus dengan apa? Pikirannya. Ini syaitan. Jadi sekalipun kita tidak cocok, pahit, betul, sunnah, manis, bagaimana saya tidak bisa merasakan itu manis? Harus berjuang seperti itu, biar sembuh. Saya akan minum obat, pahit. Tapi yang diminum, karena ingin sembuh. Karena tidak diminum, sakit. Ya? Nah, itu hikmah yang kita ambil dari perbuatan Nabi. Terus muncul pertanyaan, Nabi tidak terangkan, berarti ya seperti itu yang kita kerjakan. Sudah selesai, ikuti saja. Kita diolah, terus ikuti saja Nabi Muhammad. Jangan bikin beda. Ya. Wa anna sujuda al-ziyada yakunu ba'da salam. Dan sujud sahwi karena sebab menambah itu letaknya setelah salam. sawa'un 'alima bi ziyadah qabla salam am ba'dahu. Sama saja, apakah yang lupa tadi ngertinya setelah dia selesai salat atau sebelum selesai? Tetap dikerjakan setelah salat. Baru rekat yang kedua ingat tadi rekat yang pertama menambah karena lupa. Nanti sujudnya kapan? Setelah salat. Ingatnya setelah salat, dia setelah salat. Jadi bukan karena mestinya sebelum salat, cuma karena terpaksa taunya setelah salat bukan. Tapi karena memang tempatnya setelah salat. Baik. Wa min dzalika. Dan dari hal itu, idza sallama qabla itmami salatihi nasiyan. Kalau seorang itu salam sebelum salatnya cukup karena lupa. Seorang yang salam dari salatnya misalkan zuhur, baru 3 rakaat salam karena lupa. Tsumma dzakara, kemudian dia ingat, fa atamma, lalu dia tambah 1, fa innahu zada salaman fi asna'i salatihi. Maka sungguhnya dia telah menambah perbuatan salam di tengah-tengah salatnya. Sujudnya kapan? Saya sujud ba'da salam. Dia sujudnya setelah salam. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hina sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati dzuhri wa al-'asri. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salam dalam salatnya, salat zuhur atau asar min rakaataini, padahal baru 2 rakaat. Kembali yang lupa siapa? Rasulullah. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita sujud sahwi. Andai kan Nabi enggak lupa, kita enggak tahu syariat. Sujud sahwi. Ya, nah. Badannya ruhu, maka para makmum mengingatkan Nabi SAW. Saat tamma salatahu, maka beliau berdiri lagi menyempurnakan salat yang kurang. 2 rakaat lagi. Wasallama lalu Nabi salam. Summa sajada li sahwi. Kemudian Rasulullah SAW sujud sahwi. Wasallama kemudian Rasulullah SAW dari sujud sahwi. Wasa atau zikrul hadis bidang sihi, hadis disebutkan sudah berlalu. Nah, yang kedua, tadi baru yang pertama loh ya. Yang kedua, sujud sahwi setelah salat. Idakana ansakin, kalau munculnya karena ragu-ragu, tarot jahabi ahadun amroi, tapi dia bisa memilih menguatkan kuat di sisinya salah satu dari 2 hal yang dia ragu. 2, 3, 2, 3. Bisa memilih. Jelas ya? Bisa menentukan pilihan. Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara man syakka fi salatihi. Rasulullah SAW memerintahkan orang yang ragu-ragu di dalam salatnya ayyataharra as-shawab, untuk memilih mana yang benar. Jadi sebelum membangun kepada yang yakin, dipilih dulu. 2, 3, 2, 3. Ingat-ingat betul. Kalau sudah enggak mampu, baru dikembalikan ke bilangan yang kecil. Fayutimu alaihi. Setelah dia bisa memilih, sempurnakan salatnya. Summa yusallim, kemudian salat. Salatnya salat, selesai salatnya. Waya sujud, lalu sujud. Sahwi. Wasabaqa dzikru hadisi bilafzihi. Hadis juga sudah disebutkan dengan lafadznya pada hal yang terdahulu. Sekarang terakhir. Hampir terakhir. Ada contoh lagi. Wa idza sama'a alaihi sahwani. Kalau berkumpul 2 hal yang lupa. Lupa 2. Berkumpul. Mau diwa'adihima qabla salam. Lupa yang satu mestinya sujudnya sebelum salam. Wa mawdhi'u tsani, lupa yang kedua ba'dahu, mestinya setelah salam. Gimana tuh? Nanti yang dilihat itu nanti bingung. Jadi berkumpul 2 lupa, satu menyebabkan sujud sebelum salam, yang satunya mengharuskan sujud sebelum setelah salam. Kata Syekh, faqad qala ulama, para ulama memberikan fatwa pendapat yuklabu ma qabla salam, dimenangkan yang sebelum salam. Karena sujud sahwi asalnya salam, maka kalau utuh salatnya sampai salam itu lebih didahulukan, kecuali kalau ada dalil. Jadi kalau ada 2 dalil, sujudnya kapan? Sebelum salam, untuk menjaga supaya salatnya tidak salam dahulu. Bayat judul qablahu, maka dia sujud tahunya sebelum tanah. Misal juga dikatakan, Pak. Sahtun yusadid zuhra, seorang melakukan sholat zuhur. Faqama ila salisan, lalu dia berdiri menuju rakaat yang ketiga. Walat yajri sisa sahudil awal, dia lupa gak sujud sahudil awal. Sujudnya kapan nantinya? Sebelum salat. Satu. Ya. Wajar tapi salisan, karena tadi dianggap itu belum tasawuf awal, rekat yang ketiga dianggap rekat yang kedua. Begitu selesai rekat yang ketiga, duduk malahan tasawuf awal. Ya dulu hatanya, dia kira itu yang nomor dua. Jadi yang kedua dia bablas karena lupa, dianggap itu masih nomor satu. Enggak tasawuf awal, mestinya sujud yang sebelum salah. Rekat yang ketiga, duduk tasawuf malahan dia. Nambah berarti. Nambah tuh, duduk. Sujudnya kapan? Setelah salah. Maka ketika seperti itu, fa'innahu yakumu, dia berdiri. Kalau sudah ingat seperti itu, dia berdiri. Dari tasawuf jadi duduk, berdiri. Wayakti biramatin, dia tambah satu rakaat, karena sudah dapat tiga. Tambah satu rakaat, wayak judul sahwi, setelah selesai dari tasawuf akhir, dia sujud sahwi, sebelum salah, summayusan limu, kemudian salah. Jelas ya. Fahadah sahku tarakat tasahu dal awal wa sujuduhu qabla salam. Orang tadi meninggalkan tasahu awal dan sujudnya mestinya sebelum salam. Wa zada jurusan firra'at salisah. Dia nambah duduk tasahu di rekaat yang ketiga. Wa sujuduhu qabla salam. Sedang sujudnya mestinya setelah salam. Bahwan di bawah qabla salam, maka dimenangkan yang sebelum salam. Wallahu'ala. Wallahu'ala'adu. Dan kepada Allah saya memohon ayu wasifana wa ikhwanana al-muslimin li fahmi kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu amada bi iman dhahiran wa batinan fil aqidati wal ibadati wal mu'amalah wa ayyaksuna al-aqibata lana wa ayyuksina al-aqibata lana jami'an innahu jawwazun karim. Kepada Allah saya memohon untuk memberi taufik kepada kami dan kepada saudara kami kaum muslimin untuk bisa memahami kitabnya yaitu Al-Qur'an dan memahami sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengamalkan keduanya baik zahir maupun batinnya dalam urusan akidahnya, dalam urusan ibadahnya, demikian juga dalam muamalahnya dan supaya memberikan akibat kesudahan yang baik bagi kita seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Mulia. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selesai risalah beliau sujud sahwi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada beliau dan memberikan pahala kepada yang menyampaikan risalah ini dan memberikan pahala yang besar kepada yang mengambil faedah dan mendengarkan penyampaian dari risalah tersebut karena itu adalah murni ilmu dan murni nasihat untuk kaum muslim. Beberapa pertanyaan. Anak sholat besar bersama imam dan imam menambah rakaat menjadi 5 rakaat dan anak mulai ingat setelah salam. Ketika zikir lalu solusi terhadap masalah ini bagaimana? Apa anak harus mengqadha salat anak jazakumullah khair? Kalau sudah berlalu lama maka dianggap cukup salatnya karena tidak ada kurang bahkan lebih. Jadi dia tidak perlu salat lagi. Cukup sholatnya. Kalau waktunya masih sebentar, maka dia cukup bersama imamnya sujud 2 kali, sujud sahwi kemudian salat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya. Banyak takdiran dari pihak lain tentang sisi roja, gimana sikap kita? Wa rahmatin rahiman wa rahimakumullah. Kita melihat sesuatu itu harus objektif. Sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang menambah ilmu kepada kita, baik itu TV atau majalah ataupun kaset atau yang lainnya, jelas di dalamnya manfaat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk meninggalkannya, apalagi melarangnya, apalagi mengharamkannya. Maka janganlah kita mengambil suatu kalimat atau peringatan yang tidak berlandaskan sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang bagaimana kenyataannya. Adapun kekurangan, kekeliruan itu sifat manusia. Maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat supaya kekurangan tadi dibenarkan, yang bolong katakanlah ditambah, sehingga ta'awun di antara ahli sunnah berjalan dengan baik. Tetapi apabila yang satu menjatuhkan yang lain karena benci, karena hasad, karena sifat hizbiyah, maka itu justru sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun sekilo yang secara umum, sebatas yang anda tahu, wallahu a'lam, maka itu memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin, terutama orang-orang yang barangkali tidak bisa hadir langsung di majelis sunnah ilm karena kondisi yang meliputi mereka, mungkin karena tempat dan seterusnya, memberi manfaat, maka ambillah manfaat tersebut. Dan apabila kita menjumpai satu hal yang kurang di situ, kalau mampu kita memberikan nasihat, sampaikan kepada pemiliknya atau yang bertanggung jawab kepadanya, kemudian sampaikan nasihat tersebut dengan cara yang bagus. Itu jalan yang paling bagus insyaallah taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk membunuh cicak? Jelaskan bersama dalil. Asal usul dan fadilahnya. Ini perlu tahu secara tersendiri. Yang jelas saya berikan kaidah. Andaikan kita tidak tahu sebabnya, tapi tahu dalil bahwa Nabi memerintah membunuh cicak, selesai, bunuh cicak. Cuman di sana masalah cicak ini ada. Tentang objeknya, apakah itu cecak atau mungkin binatang yang semisal cecak. Nah, di situ ada pembicaraan yang perlu bahasa tersebut dikaitkan dengan sifatnya. Kenapa? Karena seperti dog, seperti dog ya, dog yang Nabi SAW tidak memakannya, tapi Nabi tidak mengharamkannya. Dog dibahasakan bahasa kita mungkin biawak atau mungkin komodo. Nah, ini lain. Ternyata setelah diteliti binatangnya lain, makanannya lain. Kalau sudah lain sifatnya dan lain yang dikonsumsi, yang dimakannya, maka bisa jadi menumbuhkan hukum yang berbeda. Nah, jalan selamat dari hal yang semacam itu, andaikan itu makan, ya dihindari sebelum kita jelas. Nah, adapun kalau kita tahu dalil bahwa Nabi memerintah membunuh cicak, katakanlah bahasa kita cicak, nggak tahu kenapa sifatilah nikmahnya, karena mungkin butuh penjelasan yang panjang. Bunuh. Selesai. Kita yakin dapat pahala karena mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan kesempatan yang lain kita ngaji tentang hilaf. Apa kesalahan-kesalahan dan kesempatan-kesempatan hilaf untuk muslim itu? Jelaskan dengan dalil. Hilaf untuk muslim itu satu pemahaman saja, pemahaman aneh, mirip dengan jamaah muslimin, mirip dengan LDI, mirip dengan kuala muslimin yang lainnya yang dibawa oleh Abdul Qadir Barada, seorang pelarian dari Lombok terus ke Teluk Betung, di sana dapat pengikut nyaman di situ yang katanya punya kekuasaan sebagai khalifatul muslimin masjid kecil. Itulah wilayah negara Islam dia. Sekarang seorang yang kesesatannya adalah, dengan mudah saya gambarkan, seorang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan menegakkan syariat Islam, terus dibaiat mengklaim dirinya khalifah atau amir mukminin, ini suatu yang lucu, ibn lucu. Apa diterima akal sehat manusia? Kalau orang mengatakan dirinya, katakanlah saya penjahit, jarum saja tidak ngerti, kira-kira tak apa tidak sadawai. Jadi ditegakkannya amir penguasa kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam. Nah, dia kekuasaan, sampai saya tanya, kekuasaan amir di khalifah itu di bawah RT yang dia tinggal di situ. Iya, Bang. Semua sepakat iya, enggak mungkin dia melawan RT. Yang ada dia tinggal di RT rukun tetangga yang dia tinggal di situ. Apa ada sejarah amirul mukminin itu amirnya seluruh mukmin dunia ini? Bukan hanya yang di situ. Kita ini wajib beramir sama dia. Kalau enggak kafir loh kita ini. Apa ada seorang amirul mukminin milik kita semua dikuasai oleh seorang RT semacam itu? Jadi janganlah kita ini, ya sekalipun bodoh, jangan terlalu bodoh. Itu sudah kita ingatkan, tapi tidak masuk dalam pikiran. Sampai saya gambarkan kepada orang yang ada tinggi juga kita gambarkan. Kalau saya punya bapak, bapak saya ini ya alhamdulillah misalkan orang yang taat beribadah dan seterusnya. Saya kumpulkan, saya punya saudara misalkan 12. Saya ngajak baiat bapak saya. Kita baiat sebagai amirul mukminin. Tetangga ikut baiat 3 atau 4 orang. 3 jumlahnya 15 orang membaiat dia sebagai amirul mukminin. Sah apa tidak sah? Saya tanyakan begitu kepada LDI pernah. Kepada apa ini? Khilafatul Muslimin, kepada Jamaatul Muslimin kita tanyakan. Tidak ada jawab. Kalau dikatakan tidak sah, berarti kalian juga tidak sah. Apa bedanya antara kalian dengan bapak yang saya bawakan? Sama-sama tidak punya kekuasaan. Masa untung-untung mungkin bapak saya tinggal di rumah saya sendiri tidak ngontrak. Lah itu akhirnya ngontrak. La haula wala quwwata illa billah. Itu fitnah syaitan. Jadi orang yang tidak kerja saja paham bahwa itu batin. Bagaimana dia mau diikat, diminta hartanya 10% tiap panen. Anak gadisnya diminta nikah tanpa wali karena bapaknya enggak mau bayar kafir. Kok enak temen itu di Bangun Sari itu kita daurah di sana itu daerah Kadirjo sekitarnya Bangun Sari itu penuh dengan orang-orang Jamaatul Muslimin punya wali Al-Fatah. Wali Al-Fatah itu dulu ditipu oleh LDI sehingga dendamnya sama LDI mungkin sampai ukur-ukur, maka kalau disebut nama LDI pusing dia, bencinya tidak karu-karuan. Karena dulu Hasan Ubaidah itu bayar sama wali Al-Fatah, terus dikhianati, bikin Amir sendiri, karena sukses. Nah, sampai saya tanyakan itu, bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Iza huyi akhalifatani faktulu akhirahum. Kalau dibayar dua Amir, bunuh yang terakhir. Gimana? Kok kalian enggak bunuh-bunuh Amir? Mestinya, saya bilang sama LDI, mestinya Amir kalian sudah dibunuh, karena ada wali Al-Fatah lebih duluan. Begitu, katanya di Amir yang batil. Membatilkan Amir orang kan ngawur saja. Dia kalau ditanya, kamu ya batil, sama-sama batilnya, betul. Jadi disebutkan oleh ulama, para ulama kita di bawah, Amir itu syaratnya makhluk. Amirul Mukminin itu makhluk. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya, siapa imam itu? Kaum muslim mengatakan, engkau imam. Tapi itu imam kaum muslim. Kenal gitu, antum kenal Abdul Qadir Barat siapa dia? Amir kalian loh itu. Nah, coba, gak kenal. Bahkan mungkin orang di sekitar itu gak ngerti kalau itu Amirul Mukminin. Nah, seperti itu. Itu syaratnya harus maklum. Gak boleh kita ini membayar orang yang majhul, gak dikenal, gak tahu. Gila, gak ada hakikatnya. Yang kedua harus punya apa? Kudrah, punya kekuatan, punya kemampuan. Mensiasati manusia. Dan di Indonesia ini yang mampu mengatur kita dengan siasat, ya SBY. Itu Amir yang sah. Kalau dihitung kurang, kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mentaati Amir yang sah, sekalipun banyak kekurangan. Kalau harus menerima Amir itu 100% bagus, itu manhajul khawarij. Kalau wajib, kurang dikit, tolak. Khawarij itu Ali bin Abi Thalib kurang bagus apa? Tapi menurut dia nggak baik, kafir. Nah, nggak dibayar. Muawiyah kafir. Nah, coba. Jadi harus betul-betul ukuh orang itu gak boleh salah sedikit pun. Nah ini gak ada di dunia ini. Gak ada sekarang kayak Abu Bakar, kayak Umar, gak ada. Nah ini punya kudrah, punya kemampuan mensiasati manusia. Jangan dia yang diatur. Dia yang ngatur. Perang, berantem perang. Begitu. Jangan kekuatan. Apa yang dia bisa kerjakan? Cuman melarang. Kawasan dilarang merokok. Kayak pembensin sama. Di situ katanya kuasanya nyamir. Terus kawasan wajib jilbab. Dan karena semacam itu semua orang bisa, nggak usah hamil. Di rumah kita nggak akan kulit. Kan begitu. Yang ketiga, ya, punya putra, punya kemampuan, punya kekuatan. Punya, misalkan kalau sekarang ya tentara atau pasukan, untuk mengharuskan seorang tegak di atas agama Allah. Jika yang nggak bayar zakat, kirim polisi. Ambil zakatnya. Nggak mau menegakkan sunnah, kirim, cekal, dai itu, penjara. Misalkan begitu, ada kekuasaannya, ada kebijakannya, jelas. Nah, seperti itu. Ya, adapun syarat-syarat dan persyaratan ini yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Minhaj Sunnah. Demikian. Karena itu jelas kebatilan, maka fitnah-fitnah yang semacam itu harus kita pahami, makna memahami supaya kita bisa menghindarkan diri darinya. Kemudian selesai membahas Sustawi, saya itu menjadikan kitab Nawaqidul Islam. Tapi saya merasa terbebani melihat kondisi kaum muslimin hari ini untuk menyampaikan sebuah nasihat emas dari Syekh Abdul Muslim Al-Abbad Hafizullah Ta'ala. orang tua dari Syekh Abdul Razak yang kemarin datang ke Indonesia, tentang bagaimana ahli sunnah bermuamalah dengan ahli sunnah. Saya ambil, insya Allah saya sampaikan risalah, saya mohon izin kepada para satir untuk menyampaikan risalah Syekh Abdul Muhsin sebagai panjangan dari keinginan beliau untuk menasihati kaum muslimin khususnya ahli sunnah. Nanti soal saya bacakan risalah itu sekitar 4 lembar, cuman yang kedua, pada akhirnya beliau menyusun kitab Rifqan Ahli Sunnah Tiba Ahli Sunnah, itu sudah disusun kitab itu, tapi penyakit itu tidak sembuh-sembuh, kemudian menggeliat lagi semakin parah pada kondisi akhir, kemudian beliau menulis lagi Marratan Ukhra, ya, untuk yang kedua kalinya, kata beliau, Rifqan Ahli Sunnah di Ahli Sunnah, tidaklah Ahli Sunnah dengan Ahli Sunnah berlaku lemah lembut. Itu risalah yang ringkas dan sangat syarat dengan nasihat. Soalnya nanti saya minta izin untuk saya bacakan di hadapan murid sekalian mulai tahlil depan insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi obat, karena beliau dijuluki hari ini sebagai dokter yang mengobati luka ahli sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil faedah dari hal tersebut, dan terus menjawab semacam pertanyaan takdir-takdir semacam ini, mudah-mudahan bisa kita menjadi lebih jelas dengan nasihat tersebut. Demikian dari anak, insyaAllah selainnya ada beberapa pengumuman dari Suhaim. Dari saya, Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.